Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi Babu miqati ahli al-Madinah wa la yuhillu qabla dhil hulaifah. Bab miqatnya penduduk Madinah. Wala yuhillu qabla dhil hulaifah. Dan mereka tidak boleh ihlal, melafalkan niat ihramnya sebelum dhul hulaifah. Ini dua pembahasan. Yang pertama tentang miqatnya ahlul Madinah. Ini namanya miqat makani, tempat memulai ihlal. Yang kedua, tidak boleh ihlal sebelum dhul hulaifah. Tidak boleh ihlal sebelum miqat. Baik. Kalau ada yang ihlal sebelum miqat, maka harus diulangi lagi ketika sampai miqat. Paham ya? Ya. Ketika ada yang berihlal sebelum miqat, maka harus diulang lagi ketika di miqat. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf bin Nisi Dimashq. Qala akhbarana Malik. Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah Imam Malik ma'ruf. النافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما dari عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Ini namanya silsilah apa ikhwan? Silsilah Dzahabiyah. Asahul asanid inda man? Inda al-Bukhari. Isnad yang paling sahih menurut Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Malik An-Nafi an Ibn Umar. Ada sebagian yang menambahkan selain Imam Malik. Siapa? Tindua? Karena yang paling sahih adalah Malik An-Nafi an Ibn Umar, mereka menambahkan satu orang lagi yang meriwayatkan dari Imam Malik. Ring dua. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Syafi'i An-Malik An-Nafi' An-Ibni Umar. Baik. Ini mereka tambahkan. Tetapi Al-Syafi'i An-Malik, kata para ulama, ditinjau dari sisi Al-Afdaliyah Al-Ajalliyah, yang paling mulia, yang paling afdal secara keutamaan, yang meriwayatkan dari Imam Malik Asy-Syafi'i rahimahullah. Ajallu man rawa anhu, yang paling mulia dari orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik. Tambahkan lagi yang setelahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad An-Syafi'i An-Malik An Ibn Umar. Al-Imam Ahmad juga ajallu man rawa an Syafi'i. Orang yang paling mulia, yang paling afdal, yang meriwayatkan dari Syafi'i rahimahullah. Ini namanya musalsalun bi al-a'immah. Musalsal dengan para imam. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam. Barakallahu fikum. Walaupun demikian, tidak ada di dunia ini satu hadis pun dengan isnad seperti itu kecuali satu hadis. Ahmad, Syafi'i, Malik, Nafi' ibn Umar. Hanya satu hadis. Itu ada empat alinea hadis jadi satu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muzabana ila an ba'il habal habala. Hanya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala fi musnadihi akhbarana Muhammad bin Idris. Man? Asy-Syafi'i. Qala akhbarana Malik an Nafi' ibn Umar qala nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai' habar al-habala wa an zabana wa an ila akhirih. Dapat alinnya hanya itu toh. Dalam pembahasan kita berbuyuk. Hanya satu-satunya hadis dengan isnad seperti ini. Allahul musta'an. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yuhillu ahlul madinati min dzulhulaifah. Ahlul Madinah memulai ihlal dari dzulhulaifah. Wa ahlus Syam min al-Juhfah. Sementara orang Syam dari Juhfah. Wa ahlun Najd min Qarn. Dan orang Najd dari Qarn. Ini Qarnul Manazil. Qala Abdullah, berkata Abdullah yani Ibnu Umar, wa balaghani, dan sampai kepada aku berita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam, dan orang Yaman memulai ihlal dari Yalamlam. Ada kata-kata wa balaghani, sampai kepada aku berita. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dari isnad yang lain, beliau mengatakan za'amu, kata Ibnu Umar, za'amu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal wa lam asma'hu. Itu ucapan Ibnu Umar. Za'amu anna Rasulullah sallam qala kada wa kada wa lam asma'hu. Mereka mengaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian-demikian, tapi saya tidak mendengarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, di isnad yang lain, dengan lafaz lam afqah hadhihi, lam afqah hadhihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Ibnu Umar, tidak memahami ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Umar tidak mendengar langsung dari Rasul tentang masalah ihlalnya orang Yaman. Pada kata-kata wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam. Namun ihlalnya orang Yaman dari Yalamlam datang dari sejumlah sahabat, dari Ibn Abbas yang terjadi menghafalkan itu ya. Dari Ibn Abbas disebutkan wali ahlil Yamani Yalamlam. Ibn Abbas di dalam Sahih Bukhari datang dari hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan dari hadis Al-Harith bin Amr Sahmi. Al-Harith ibnu Amr Sahmi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sejumlah sahabat meriwayatkan tentang miqatnya orang Yaman, yaitu Yalamlam. Wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam. Sehingga walaupun dalam isnad ini ada inqita, terputus sanadnya dari Ibnu Umar, namun dikuatkan dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain, yang memastikan bahwasanya miqatnya ahlul Yaman adalah Yalamlam. Sehingga mayadur, membahayakan barakat. Baik, telah lewat pembahasan masalahnya, keterangan sebelumnya tentang miqat masing-masing dan rinciannya masing-masing. Baik. Hadis ini antum perhatikan ya, kawan. Hadis ini lafadznya khabar. Betul? Yuhillu ahlul madinati min dzulhulaifah. Lafadznya khabar. Namun maknanya adalah al-amr, perintah. Sehingga takdiruhu liyuhilla. Hendaklah orang Madinah memulai ihlal dari Dzulhulaifah, perintah. Namanya khabarun bimaknal insya. Lafadznya berita, namun maknanya adalah perintah. Baik, dikuatkan lagi dengan tindakan Rasulullah SAW ketika beliau haji wada dari Madinah. Beliau ihlalnya dari Dzulhulaifah. Baik, Dikuatkan lagi kata para ulama, semua sahabat, semua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu dari Madinah, semuanya ihlalnya dari Dzul Hulaifah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berihlal sebelum Dzul Hulaifah, tidak ada. Dikuatkan lagi dengan amalnya kaum muslimin ila yaumil hadza, amal umat Islam sampai hari ini, mereka yang dari Madinah ihlalnya dari mana ya kan? Dzul Hulaifah. Sehingga ini adalah khabarun bimakna al-insya, lafadznya berita namun mengandung makna perintah, mengandung makna perintah. Maka tidak diperbolehkan ihlal sebelum miqat. Dipahami ya? Kalau persiapan labas, yang penting ihlalnya, dia melafadzkan niatnya masuk ke ihramnya di miqat. Labbaikallahumma umratan. Ini lafaz di mana ihram di miqat. Diterangkan tadi, barang siapa yang ihlal sebelum miqat, maka tidak sah dan harus diulang lagi ketika sampai di miqat. Paham ya? Misal ada orang di hotel Madinah, sudah persiapan dia menggunakan baju ihram, tahu-tahu dia melafalkannya di hotel. Labbaik Allahumma umratan la ri'a fihi wa la sum'a. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik di hotel Madinah belum sah, boleh anak sah. Dan ditegur ya. Ditegur supaya dia melakukannya di miqat. Ini orang pada heran. Apa kata talbiyah ini? Hilal ya. Belum. Sana. Di miqat. Syekh Ma'ruf, perkara yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin dalam bab ini. Difahami insyaallah ya. Baik, adapun yang ihlal sebelum miqat dan mengulang lagi ketika di miqat, maka sah wala syai' alaih, dia tidak harus membayar fidyah, juga tidak harus membayar dam. Barakallahu fiik. Langsung diulang saja ketika sampai di mana? Di miqat. Barakallahu fiik. Hadza wadhih. Qala rahimahullahu ta'ala babu muhalli ahli Syam. Bab tempat ihlalnya orang Syam, miqatnya orang Syam. Qala haddatsana Musaddadun ibnu Musarhad Abul Hasan al-Basri. Qala haddatsana Hammadun, Hammad ibnu Zaid. Sebab al-Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Hammad bin Salamah dalam sahihnya. Ifhamu hadza. Idza ra'aitum Hammadan fil Bukhari bahwa Hammad ibn Zaid. Tapi kalau dalam Sahih Muslim dilihat siapa gurunya. Kalau Hammad an Thabit, maka Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani. Karena Hammad ibn Salamah athbatun nas fi Thabit al-Bunani. Baik, ada Hammad ibn Zaid. Qala ana Amr bin Dinar an Tawus bin Kaysan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat makani bagi ahli al-Madinah ialah Dzul Hulaifah. Wa li ahli Syam al-Juhfah. Sementara ahli Syam miqatnya di Juhfah. Wa li ahli Najd al-Manazil. Al-miqatnya orang Najd adalah Qadul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Dan untuk orang Yaman di Yalamlam. Qala fahunna lahunna, maka miqat-miqat tadi untuk penduduknya masing-masing. Penduduknya masing-masing. Waliman ata alaihudda min ghairi ahlihinna. Dan miqat bagi yang datang melalui negara-negara tadi dari selain penghuninya, dari selain penduduknya. Liman kana yuridul hajj wal umrah, bagi yang ingin haji dan umrah. Kalau dia enggak ingin haji maka enggak ada masalah. Qala faman kada tudahunna, dan barang siapa yang tinggal sebelum miqat. Ini miqat, ini miqat. Depannya itu Ka'bah, tengah-tengahnya antara miqat dan Ka'bah. Itu namanya dun. Maka fa muhalluhu min ahlih, maka tempat memulai ihlal dari keluarganya, tempat rumahnya dia tinggal, langsung ihlal. Qala wa kadzaka hatta ahlu makkah yuhilluna minha, demikian pula hingga orang-orang Mekah ihlal dari Mekah. Untuk orang Mekah dirinci kemarin ya, dirinci. Kalau untuk haji seperti ini, langsung dari rumahnya masing-masing. Tapi kalau untuk umrah kemana? Harus dari rumahnya tanah haram keluar ke tanah halal, ngambil ihlal dari hil tadi. Imma tan'im, sekarang ada masjid Aisyah, imma ji'ranah, wa imma hudaybiyah, tiga tempat yang masyhur di kalangan mereka. Hadza wadih taqaddama ma'akum hadza. Qala rahimallahu ta'ala qala babu mahallu ahli Najd, bab tempat ihlalnya orang Najd. Qala haddatsana Aliun, Ali Syekhul Bukhari masmuh. Siapa namanya Ali ini? Ali bin Man, Syekhul Bukhari. Ali bin siapa ini? Jawabnya Ali ibnu Abdullah ibni Ja'far al-Madini. Nah, Ibn Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini, masyhur dengan Ali ibn al-Madini rahimahullah. Qala haddathana Sufyan qala hafidnahu min al-Zuhri, kami menghafalkan dari Zuhri. Man Sufyan huna? Man huna Sufyan? Sufyan bin Man, bin Man, Sufyan bin Man. Tak boleh jemput nama lo ini. Repot juga ini mengurus santum ini. Ya sudah tak syuting nama-nama ya. Ada Sufyan ibn Man. Sufyan ibn Man. Kok pada hilang semua kepalanya mana ni? Diluk KBI. Antum. Nah, nengok dia kan. Antum. Yang noleh. Tafal Ibnu Uyainah, tahu dari mana? Apa katanya? Mikir. Rendah. Sufyan ada dua. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Ada Ibnu Uyainah bin Thawri. Enaknya ini kalau pas darisnya saya semuanya namanya Muhammad ya, gitu ya. Ya Allah ya Muhammad, Muhammad semuanya Muhammad. Ya Allah ya Muhammad, gitu, namanya Muhammad ya. Tahunya siapa? Tahu dari mana kau Ibnu Uyainah? Tahu dari mana? Farinahnya apa? Dalilnya mana? Allah musta'an. Harus pakai ta'lil. Mana Muhammad yang lainnya ni? Ya Allah Muhammad, kum. Palanya naik, mana Muhammadnya ni? Allah musta'an. Mesti gini semua. Kepalanya ke bawah semua. Gimana saya mau nanya ya Pak? Yang tim dua, yang dari tim dua, ya Allah angkat tangan. Ada Sufyan bin Man. Ya Allah ya Sufyan. Lainnya kita dah pun sebut nama jadi bingung saya ini. Nunjuk siapa akhirnya ini? Sufyan bin siapa? Sufyan bin wallahu a'lam. Wah, ini apa namanya ya, Pak? Nyarinya susah di Kutub Rijal ini. Sufyan bin wallahu a'lam. Allah Musta'an. Sufyan ibnu, ibnu, Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad al Hilali. Tahu dari mana? Dikarenakan di sini belum meriwayatkan dari Az Zuhri. Hafidnahu min Az Zuhri. Kaidah Sufyan al Thawri lam yalqa Zuhri. Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah berjumpa dengan Az-Zuhri. Jika kita melihat Sufyan Az-Zuhri itu pasti Sufyan Ibnu Uyainah. Yep. Bukti yang kedua, Sufyan Ibnu Uyainah min athbatin nas fi Az-Zuhri. Sufyan Ibnu Uyainah termasuk rawi yang paling tsabit dalam meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Ini namanya mahfuzat, harus dihafalkan. Catat, dihafalkan, catat, dihafalkan. Barakallahu fikum. Tayyib. An Salim. Siapa namanya Zuhri? Ya Allah, ya Muhammad. Mana Muhammad berikutnya nih? Lagi ya Muhammad. Jangan oleh. Ya. Siapa namanya Zuhri? Muhammad bin Yunus. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Muhammad Yunus. Ya Allah, ya Muhammad. Siapa namanya Zuhri? Muhammad, Muhammad bin Muslim. Ahsanta ya Muhammad. Ada Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab Az-Zuhri Abu Bakar. An Salim an Abihi. Man Salim? Ya Allah ya Muhammad. Muhammadnya kelihatan. Ya Allah ya Muhammad. Man Salim? Salim bin Allah wa'alam. Allah musta'an. Mana Muhammad yang lainnya? Ya ini Muhammad. Allah irfa' ra'sak ya Muhammad. Mana Muhammadnya ini? Allah musta'an. Kok hilang semua ya? Mana orang-orang ini? Apakah ada kepala aja pada gak ada semua? Ada Muhammad. Salim bin Man. Bin Man. Masyaallah. Nah, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa? Umar. Loh. Salim bin Abdullah bin Umar. Bapaknya jadi Umar. Ya apa sih? Abdullah bin Umar. Salim an Abi itu Salim putranya Abdullah bin Umar. Maka bapaknya namanya Abdullah bin Umar ibn Khattab al-Adawi al-Qurashi. Beliau mengatakan waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat. Qala wa haddathana Ahmad. Qala haddathani Ibn Wahab. Ahmad huna wa Ahmad ibn Isa. Ahmad ibn Isa. Qala haddathana Ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab. Qala akhbarani Yunus an ibni Shihab. Din tiga. Semuanya angkat tangan. Angkat tangannya din tiga. Tangannya diangkat semua. Ya Allah, din tiga. Ngene iki gak angkat tangan jadi iki dada iku. Ngene lho. Irfa, irfa, irfa aidikum. Ada Muhammad. Nabi Muhammad. Yunus an ibni Shihab. Man Yunus? Yunus bin Man. Yang keras ngomongnya, Mat. Muhammad, apa katanya? Apa katanya? Oh, Yunus bin Wallahu a'lam. Nyarinya sudah dikit beri jalan. Hendaknya Muhammad. Yunus bin Yazid al-Aili. Ahsanta. Yunus anil Hasan. Man Yunus? Wa man al-Hasan? Al-Hasan al-Basri. Wa man Yunus? Yunus bin Lupa. Repot ini. Ini nyarinya juga susah dilupain. Tidak ada di Kutub Rijal dilupain. Ya Allah, yang dintika tadi Ibu Muhammad. Nanti Muhammad Imam hilang mana Ibu Muhammad Imam. Ini repot kalau jenengi rek. Monggo yang tersebutin dintika ada dua orang tok yang dintika tadi tersebutin. Indah. Yunus Anil Hasan. Men Yunus. Yunus bin Allah wa'ala. Repot ini. namanya Yunus bin Yunus ibnu Ubaid al Basri, wal Hasan wal Hasan bin Abil Hasan Yasar al Basri. Nah, itu Muhammad bin Dika juga baru nyampe itu. Allah musta'an. An Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Umar. Saqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muhallu ahli al-Madinah dzil Hulaifah wa muhallu ahli Syam mahya' wa yaljuhfah wa Najd qarnun. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma za'amu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa lam asma'hu wa muhallu ahli al-Jabal yalamlam. Yang telah lewat sebelumnya, pertama kali yang telah kita tadi baca. Bedanya ada penambahan Juhfah dikasih nama Mahya'ah. Nama lain daripada Juhfah adalah Mahya'ah. Dan juga berkata Za'amu, sebelumnya mengatakan Balaghani, sekarang Za'amu. Dari Barakallahu Fikum. Babi yang setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu muhalliman kana dunil mawaqid. Bab tempat ihlal bagi orang-orang yang tinggal sebelum miqat. Yani rumah dia itu antara miqat dan Mekah, miqat dan Ka'bah, antara itu. Dijelaskan sebelumnya miqatnya dia dari mana? Dari rumah dia tinggal. Paham ya? Kalau miqatnya dia antara rumahnya dia antara miqat dan Ka'bah, maka memulai ihlal dia dari rumah dia tinggal. Tidak harus mundur ke miqatnya. Langsung dari rumah langsung masuk menuju ke Ka'bah. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Qutaibah wa Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja al-Utaridi, Abu Raja al-Utaridi. Qala haddatsana Hammad an Amr, man Hammad? Hammad ibn Zaid an Amr, man Amr? Sebelumnya ya, taqaddama ma'akum. Wa Amr bin Dinar an Tawus, Tawus bin man? Ibn Kaysan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Man Ibn Abbas? Man Ibn Abbas? Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzil Hulaifah wa ahli Syam al-Juhfah wa li ahli al-Yaman al-Yalamlam wa li ahli Najd qarna fahunna lahunna wa li banati 'alayhinna min ghairi ahlihinna mimman kana yuridu al-hajj wal 'umrah faman kana dunahunna famin ahlih. Hadha huwa asy-syahid. Faman kana dunahunna famin ahlih. Maka barang siapa yang rumahnya sebelum miqat, yang antara miqat dan Mekah, maka dari tempat keluarganya dia memulai ihlal. Hatta inna ahla Makkah yuhilluna minha. Lewat ya. Taqaddama ma'akum al-hadith. Qala rahimallahu ta'ala, babu muhalli ahli Yaman. Bab mau tempat ihlalnya orang-orang Yaman. Qala haddathana Mu'alla ibn Asad. Qala haddathana Wuhayb ibn Khalid. An Abdillah ibn Tawus. An Abihi. Man abuh? Tawus ibn Kaysan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqata li ahli al-Madinati dhal Hulaifah wa ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam hunna lahunna hunna li ahlihinna. Hunna miqat-miqat tadi, li ahlihinna, untuk penduduknya. Wa li kulli atin, dan untuk setiap orang yang datang. Ata alaihinna min ghairihinna, yang datang melalui miqat-miqat tadi dari selain penduduknya. Mimman aradal hajj wal umrah, bagi yang berkehendak haji dan umrah. Faman kana duna dzalik, namun siapa saja yang tempatnya sebelum itu. Famin haitsu ansya, maka dari mulai dia memulai dia berangkat dari rumahnya. Hatta ahlu Makkah dari Makkah, hingga orang Makkah memulainya dari Makkah. Ini pun juga sama dengan yang sebelumnya. Barakallahu fikum, yang dibaca hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Semuanya sama ya kawan hadisnya. Sebelumnya antum menghafal hadis Ibnu Abbas. Maka yang antum hafalkan sekarang adalah hadis Ibnu Umar yang paling pertama tadi. Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik, An-Nafi', an Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Hadza yakfi. Yang berikutnya tentang miqatnya orang Irak, Zatu Irqin. Ini perlu ada pembahasan dikarenakan tidak digandengkan dengan sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang bertanya, afwan ustaz, ana pernah berangkat menjalankan ibadah umrah dengan rute Indonesia, Jeddah, Madinah. Setelah sampai di Madinah, ana menyadari bahwa kemungkinan rute yang ana jalaninya adalah salah. Karena niat dari tanah air adalah untuk berumrah. Mungkin seharusnya ana miqat di Lam-Lam dari atas pesawat, kemudian langsung ke Mekah. Lalu kemudian saya mencari tahu, ana bertanya kepada salah satu ustaz dan merujuk kepada salah satu situs kumpulan fatwa di alifta.net. Setelah itu akhirnya saya ihlal di hotel dan berihram selama sisa hari di Madinah. Setelah di Mekah dan seluruh proses umrah selesai, ana kemudian membayar dam menyembelih kambing sebagai denda atas perbuatan yang ana anggap salah. Pertanyaan saya adalah, apa yang ana lakukan benar atau salah? Sekiranya sudah benar, apakah anda juga harus membayar dam untuk umrah sebelumnya dengan rute yang sama? Tergantung. Kalau antum dari Indonesia Jeddah Madinah itu langsung umrah menuju ke Ka'bah. Baik, maka antum harus miqat di Lam-Lam. Tapi kalau antum Indonesia Jeddah langsung Madinah, belum untuk memulai umrah, langsung ke Madinah dulu. Setelah dari Madinah baru ke Mekah dengan niatan umrah, maka antum miqat di Dzulhulaifah. Dan nampak dari soalnya antum ini rutenya Indonesia turun Jeddah naik bis langsung Madinah, sekian hari di kota Madinah baru menuju Mekah, maka tidak ada yang salah. Antum niatkan umrahnya antum dari mana? Dari Dzulhulaifah, dan tidak membayar dam. Tidak membayar dam. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terlanjur bayar dam, ya sudah terlanjur, mau apa lagi? Niatkan untuk lillahi ta'ala sudah. Tapi tindakan antum seperti ini enggak usah pakai bayar dam, sudah betul. Jadi Jeddah, manusia Jeddah Madinah, maka miqat dari Madinah. Semua orang yang ke sana niatnya umrah. Yang ikut-ikut travel itu umrah, tapi kan tergantung dia dari mana startnya. Ketika startnya dari Madinah, maka menggunakan miqat orang Madinah. Kalau dia langsung menuju maka langsung melaksanakan manasik umrahnya, maka dimulai dari tanah air atau negara transit persiapan Madinah ihlal dari Lam-Lam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.